Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, anak seorang ummahat mengajar TBG. Sebagian muridku anaknya orang awam. Terkadang mereka tidak hadir mengaji. Ternyata mereka main judi. Dan berkali-kali dinasihati tetap susah karena bapak dan mama mereka penggemar judi dan mabuk-mabuk. Bagaimana solusinya? Solusinya bersabar dan terus dinasihati. Dinasihati kemudian dikasih pengarahan. Dan tentunya pengajar lebih tahu tentang keadaan muridnya. Nah, bagaimana? Kadang-kadang dibutuhkan keras kalau memang luar biasa mendelnya. Kadang-kadang bahkan dikasih hadiah. Biar mengaji dikasih hadiah malahan. Ya tergantung. Yang jelas orang awam itu butuh nasihat. Tidak sepantasnya ditahlir dan dijauhi. Masuk pada halaman 12. Bacaan mat. Nah, kita pilih. Nah, yang di sini adalah baba. Nah, karena ada bapak di sini. Coba halaman 12 lihat. Tafsir sama baba. Demikian. Diulang sekali lagi. Ba, ba. Ba, ba. Bawahnya bersama-sama mulai. Ba, ba. Hati-hati. Nanti dulu. Ba, ba, ba. Demikian. Ba, ba, ba. Enam. Ba, ba, ba. Ewa. Ya, ya, ya. Baik. Hati-hati. Hati-hati dulu. Sebentar. Ba-na. Ba-na. Jamian. Ba-na. Ewa. Ba-na. Taib. Taib. Tunggu lagi sebentar. Nanti dulu. Ramai sekali. Nasoro, nasoro, hakeka. Demikian. Nasoro, nasoro. Ayo. Ohana, ohana. Ayo. Nasoro, nasoro. Taib. Nasoro, nasoro. Ayo. Kamala, kamala. Ohana, ohana. Ayo. Taib. Ewa. Ewa. Hasan. Ewa. Ewa. Ewa. Taib. Tamam. Wasil. Samir. Ewa. Hati-hati diulangi. Ewa. Sudah mulai agak sulit. Sudah agak mulai sulit ini. Sudah mulai agak sulit. Sekarang yang dibaca dengan al-wazan. Ini dibaca bersama-sama. Asan nomor halaman 13. Bersama-sama mulai. Ewa. Ewa. Nah, hakala. Ra. Ahdo. Lahdo. Ra. Ma. Da. Ta. Ra. Ma. Da. Ramada. Diulang bersama mulai. Ramada. Ewa. Ramada. Ewa. Ramada. Tayyib. Hasbukum. Ini hasbukum itu sudah. Nah, hasbuk. Nah, hasbukum. Nah. Ini semuanya bersama. Nah. Sekarang masuk halaman 20. Nah. Setelah baba kita pilih mami. Nah. Ya senang. Ma ma mi. Jami'an. Ewa. Tasati. Ewa. Tasati. Sebentar, sebentar. Ma mami awal dulu yang pertama. Ma ma mi bersama-sama. Ma mami. Ulang sekali lagi. Tasati. Bawahnya. Tasati. Ma mami dulu. Kita baru contohnya dulu. Nah, kita baru contohnya. Ma ma mi jamian. Ma mami. Bawahnya. Ewa. Sasati. Ewa. Sasati. Mm-mm. Bapati. Wasil. Sasati. Ewa. Sasati. Hati-hati. Ijidah. Ewa. Jajidah. Tamam. Ijidah. Ewa. Rosadah. Mm-mm. Rosidah. Tamam. Amalah. Ewa. Amilah. Tamam. Asadah. Yes, Tamir. Asidah. Tamam. Ewa. Sajidah. Ewa. Sajidah. Wasil. Sajidah. Mm-mm. Sajidah. Ewa. Sajidah. Salam. Sajidah. Mm-mm. Sajidah. Ewa. Sajidah. Wasil. Sajidah. Mm-mm. Sajidah. Tayyib. Sajidah. Ewa. Sajidah. Mm-mm. Sajidah. Belum masuk. Sajidah. Semangat semua. Nah, sekarang kita mau ambil yang kecil ini. Ambil yang kecil. Siapa yang maju ini? Ayo sini sini. Satu coba. Gantian gantian satu persatu. Satu persatu. Ayo sini. Ayo. Tep. Dari sini bacanya. Halaman 12. Nah. Saya berikan contoh. Sasi. Coba aja. Sasi. Ayo. Sasi. Diulangi. Sasi. Ayo, ha. Coba baca. Baik, baca mulai. Halafa. Ayib. Halifa. Ewa. Rozako. Ewa. Roziko. Ewa. Hana'a. Hana'a. Hana'a. Ewa. Hani'a. Tamam. Alama. Ewa. Alima. Tamam. Bayana. Ewa. Bayina. Stabir. Jalasa. Stabir. Jalisa. Tamam. Libasi. Ewa. Libasa. Ewa. Khiyami. Tamam. Khiyama. Stamir. Khitabi. Ulangi. Khitabi. Ewa. Khitaba. Ewa. Labasa. Tamam. Labisa. Tamam. Lazima. Ewa. Lazima. Stamir. Palako. Ewa. Palioko. Mafatiha. Ewa. Sakitani. Stamir. Sakilani. Masyaallah. Sajidani. Ewa. Qanitani. Tamam. Rokiani. Masyaallah. Sola. Ewa. Wamahia. Tamam. Kadanika. Stamir. Kadalika. Masyaallah. Maghariba. Ewa. Marabia. Rabia. Tamam. Laqia. Ewa. Atia. Stamir. Tibaqo. Ulangi. Tibaqo. Ewa. Ada siha. Ewa. Basoliha. Masya Allah. Tamam. Masya Allah. Namanya siapa? Ridho. Ridho. Masya Allah. Ridho. Ridho Allah. Masya Allah. Nah. Ya. Fakhri. Ustaz Abdul Wahab. Fakhri. Abdul Wahab. Ewa. Fakhri. Taal-taal. Ayo. Beta Ambon harus berani. Sebentar, sebentar. Nah. Sebentar dulu. Nah. Lihat di sini. Ai, ai, ai. Cerukan. Ai, ai, ai, tirukan. Ai, ai, ai. Ini yang panjang di sini. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Loh, jangan takut, tidak boleh takut. tidak boleh takut. Al-Abun harus berani. Baik, ayo. Ni. Ewa. Li. Masya Allah. Qi. Pinter. Ewa. Bi. Masya Allah. Mi. Hmm. Qi. Ewa. Zi. Coba diulangi. Zi. Ewa. Si. Sekali lagi yang panjang. Si. Ewa. Si. Ewa. Sabirina. Ewa. Khashi'ina. Tamam. Kalihina. Ewa. Salihina. Masya Allah. Salihani. Masya Allah. Qanitina. Ewa. Qanitani. Stamir. Abidina. Tayyib. Abidani. Iya. Raki'ina. Stamir. Raki'ani. Wasil. Sobirina. Ewa. Ibadihi. Ewa. Basirani. Coba diulang banyak. Basirani. Ewa. Bibalighihi. Tayyib. Lafiha. Ewa. Yaminika. Tayyib. Bidhanina. Tayyib. Zakirina. Tamam. Asabi'ihi. Ewa. Bizakatika. Tayyib. Masakina. Ewa. Adhanihi. Ewa. Biziyadatihi. Diulang sekali lagi. Biziyadatihi. Masya Allah. Pinter. Pinter sekali. Nah, berikutnya pada halaman 27. Nah. Yang kecil siapa ini? Ayo maju. Tidak boleh takut ini. Ayo maju. Sekarang pindah kepada Bibi. Bibi. Ayo. Saya berikan contoh. Bibi. Sebentar. Sebentar. Bibi bu. Ulangi. Bibi bu. Ewa. Bibi bu. Ewa. Nini nu. Tayyib. Lili lu. Ewa. Didi du. Ewa. Riri ru. Mm-mm. Wiwi wu. Ewa. Nasoro. Ewa. Nusiro. Ewa. Rosako. Tamam. Ruziko. Ewa. Makata. Tamam. Mukisa. Ewa. Kataba. Masya Allah. Kutiba. Mm-mm. Safaro. Ewa. Sufiro. Mm-mm. Dohoma. Ewa. Duhima. Tamam. Rafa'a. Ewa. Rufi'a. Stamir. Yamuna. Mm-mm. Syaju'a. Ulangi. Syaju'a. Ewa. Ruziko. Tamam. Kasuro. Mm-mm. Huliko. Ewa. Fawakihu. Tayyib. Kawakibu. Mm-mm. Bauda. Tayyib. Ufido. Tamam. Koruba. Ewa. Marafi'u. Ewa. Makari'u. Makarimu. Tayyib. Masami'u. Mm-mm. Wa'asa. Usahanya banyak beda. Wa'asa. Ewa. Hunalika. Tayyib. Wa Isa. Ewa. Wa Rusulih. Ulangi. Wa Rusulih. Ewa. Yunadi. Mm-hmm. Wa Nusuki. Tayyib. Masya Allah pinter. Masya Allah. Anak-anak abang pinter-pinter. Nah. Berikutnya. Hah? Siapa yang maju ini? Ewa ta'al. Ewa harus berani. Nah, sekarang naik kereta api. Tu tu tu, coba. Ayo, naik kereta api sekarang. Coba dipakai. Sekarang naik kereta api. Tu tu tu, ayo ha. Tu tu tu. Ayo. Du du du. Ayo. Su su su. Mm-mm. Hu hu hu. Ayo. Fu fu fu. Aywa. Zu zu zu. Aywa. Ru ru ru. Mm-mm. Dama. Ulangi. Dama. Aywa. Yudumu. Ulangi cepat. Yadumu. Mm-mm. Zaro. Aywa. Yazuro. Yazuru. Aywa. Tofa. Mm-mm. Yatufu. Tayyib. Kana. Aywa. Yakunu. Mm-mm. Soma. Ewa. Yasumu. Stamir. Roma. Ewa. Yarumu. Ewa. Sajidu. Ulangi. Sajiduna. Tayyib. Abidu. Abiduna. Tayyib. Rasulihi. Ewa. Sabiruna. Tamam. Amaro'a. Tayyib. Yarit, yarit, yarituni. Aywa. Fa'akoruha. Tayyib. Kolu, talumuni. Aywa. Unalika. Tayyib. Nakisuhu. Tayyib. Kalihuna. Aywa. Fatuthiru. Ewa. Lima yuha. Ulangi. Lima yuha. Ini apa-apa pendek ini coba. Lima yuha. Ewa. Yatubu. Ewa. Talumuni. Stamir. Yuzauna. Tayyib. Makolidu. Ulangi. Makolidu. Ewa. Karihuna. Istamir. Suhumahuma. Bunyi apanya pendek? Suhumahuma. Ewa. Yurituna. Tayyib. Ka kasi ka nakituhu. Coba diulang sekali lagi. Nakituhu. Ini apa ini coba ini? Nakisuhu. Ewa. Masya Allah. Belajar dengan cinta. Tayyib. Ewa. Tidak boleh dimarahi. Ah, jagoan ke 6 sekarang. Ayo taat-taat, ayo wah. Ayo taat-taat, ayo wah. Nah, sekarang tetangga kita Nunu, ya, tetangga kita namanya Nununu, ya, ada namanya Nununu sekarang. Ayo, ha. Nununu, coba. Nununu. Ewa, nu. Ewa. Lululu. Ewa. Kukuku. Ewa. Tututu. Ewa. Dududu. Ewa. Kukuku. Masya Allah. Dududu. Masuk, pinter. Susu. Ewa. Kukuku. Ewa. Jujuju. Apa lagi? Jujuju. Ewa. Yuyuyu. Ewa. Zuzuzu. Ewa. Taba. Ewa. Tabu. Ewa. Kona. Konu. Ewa. Koda. Kodu. Ewa. Goro. Ewa. Goru. Ewa. Boko. Boku. Tayyip. Dako. Daku. Ewa. Kotala. Tayyip. Kotalu. Ewa. Baroka. Ewa. Baroku. Ewa. Sajada. Sajadu. Pinter. Zahaba. Zahabu. Rozako. Rozaku. Tamam. Solaha. Solahu. Ewa. Wajahidu. Ewa. Wasabiru. Ewa. Warabitu. Tayyip. Wa'ati'u. Ewa. Fasajadu. Masya Allah. Ajaru. Ewa. Pakidu. Ewa. Palatalumu. Ewa. Wanasaru. Ulangi. Wanasoru. Ewa, pinter. Masya Allah. Pinter sekali ini. Nah. Ya, siapa ini jagoan ke? Ta'al, ewa. Jadi antum lihat, kalau ada kesalahan, jangan langsung ditegur. Ya, diperingatkan dulu. Jadi cara mengajarnya diperingatkan dulu kalau ada kesalahan. Nah, coba dipakai dulu, dipakai yang bagus di sini. Ya. Nah, latihan jadi da'i. Ya, nah. Nah, ini yang suka main-main. Hu hu hu. Ya enggak? Suka main-main namanya ini. Nah. Coba, ah. Hu hu hu. Ayo. Hu hu hu. Ayo. Hu hu hu. Jangan hu. Hu hu hu. Ulangi. Hu hu hu. Ayo. Ha ha ha. Ayo. Baik, baik. Nah. Ayo enggak apa-apa, nah. Ayo, ayo, ha. Walahu. Ayo. Ma'ahu. Naam. Yadahu. Ayo, hunya ini panjang aja, mau kecil panjang. Yadahu. Ayo, wah. Yadahu. Tayyib. Ulangi, ayo. Warazakahu. Warazakahu. Warazakahu. Ulangi. Warazakahu. Tayyib. Sodaku. Ewa. Wasakahu. Ewa. Wakholakahu. Ulangi. Wakholakahu. Ayo. Junuduhu. Tayyib. Warasuluhu. Sunya macam mana ini, coba. Warasuluhu. Ayo. Wa utubihi. Tayyib. Hunya banyak beda coba. Wa utubihi. Ewa. Hamasaluhu. Tayyib. Wa bahiruhu. Wa la yusiku. Tayyib. Wa saqahu. Tayyib. Turiduna. Ewa. Ati'u. Masya Allah. Wa ta'awanu. Ewa. Yuti'una. Masya Allah. Amanu. Salatuhu. Iya. Yumituna. Masya Allah. Fakholakohu. Tayyib. Yujizuna. Tayyib. atiku. Iya. Wala yajiduna. Fasil. Ya'iduhu. Tayyib. Hasyati'i. Tayyib. Mafatihahu. Tayyib. Nuhiha. Masya Allah. Syakilatihi. Iya, jangan lupa. Hu hu hu. Ha ha ha. Hi hi hi. Tayyib. Nah. Masya Allah, pintar sekali. Baik. Sekarang imtihan bersama-sama kita baca. Nah, imtihan. Ya tanaza'una, di situ alifnya dibuang. Yang benar alifnya dibuang. Tapi kalau anu biarkan aja. Nah. Biarkan aja, biar. Nah. Kita baca bersama-sama. Naam. Kita dimulai. Ya tanaza'una. Tayyib. Bimana tasaluhu. Fasil. Waluhimuhu. Ewa. Wawakawuhu. Masya Allah. Bimu'atuna. Masya Allah. Mawakirihi. Fasil. Bimana ewa. Tayyib. Fasil. Sa'u. Mm-mm. Wa'ali. Tayyib. Wa'ala'u. Masya Allah. Fa'ala'u. Tayyib. Isa'u'na. Iya. Wa'ala'u. Fasil. Isa'u'na. Tayyib. Ya'u'u. Mm-mm. Wa'ala'u. Istamir. Amir. Masya Allah. Tayyib. Ewa. Masya Allah. Masya Allah. Tamam. Masya Allah. Ewa. Masya Allah. Masya Allah, pintar sekali. Nah, intahai, nah, sudah. Jadi dua. Nah, sekarang jadi ketiga. Nah. Nah. Kita sudah mulai masuk ke Al-Quran ini. Sudah mulai masuk Al-Quran Al-Karim. Nah. Yang ada sukunnya dan tidak ada sukunnya semuanya dibaca sama. Hina. Jami'an. Hina. Hina. Hina. Tuba. Tuba. Tuba. Tuba. Sebelumnya, ini kita baca dulu. Nah. Sistem pengajaran jilid 3. Pertama, lihatlah sistem pengajaran secara umum pada jilid yang ke-1. Kedua, halaman 1, murid dikenalkan bacaan kasrah setelahnya ya dan dhammah setelahnya wawu. Kemudian satu berharokat sukun dan yang lain tidak berharokat. Namun bacaannya sama-sama dua harokat. Satu ada sukun dan tidak ada sukun. Sama-sama bacaannya. Halaman 5. Halaman 5 dikenalkan fathah tanwin, cara membacanya dengan pendek. Halaman 7 dikenalkan kasrah tanwin, sedangkan pada halaman 9 dikenalkan dhammah tanwin. Baik. Berikutnya halaman 11 dikenalkan madlin, setelahnya ya, cara membacanya dua harokat. Nah, bana, baina. Kalau bainanya kurang dari dua harokat. Nah. Pada halaman 13 dikenalkan madlin, setelahnya wawu, cara membacanya panjang dua harokat. Nah, yang benar adalah sekitar ya, kurang dari dua harakat. Nah, kalau yang buna dua harakat, kalau bauna kurang dari dua harakat. Taib. Pada halaman 15 dikenalkan mim sukun, cara membacanya dengan mulut tertutup namun tidak terlalu ditekan. Jangan terlalu ditekan. Sedangkan pada halaman 17 dikenalkan nun sukun, cara membacanya tanpa qalqalah. Nah, tidak boleh sana, tidak boleh mana, man. Nah. Halaman 19 dikenalkan huruf qalqalah, cara membacanya lebih diarahkan ke harokat fathah. Nah. Terkumpul dalam satu kalimat qutbujadin. Qutbujad. Nah. Baik. Pada halaman 20 dikenalkan praktek-praktek bacaan qalqalah dalam satu kalimat. Nah, ini lebih lengkap, nah. Lengkap di sini. Baik. Sedangkan pada halaman 21 dikenalkan huruf hijaiyah yang berharokat sukun. Semua huruf ini tidak boleh dibaca dengan qalqalah. Nah, semua huruf halaman 21 sampai halaman 23 tidak boleh sama sekali dibikin qalqalah. Nah, pada halaman 24 dikenalkan alif yang tidak dibaca, sedangkan pada halaman 25 dikenalkan praktek membaca Al-Qur'an. Nah, biasanya pada halaman 24 ini jadi alif yang di atasnya ada tanda seperti itu biasanya dibaca dhamma. Dan ini bukan dhamma sebenarnya. Maka kita sebutkan di sini. Nah, pada halaman 27 dikenalkan huruf dan kalimat yang mereka biasa membaca dengan qalqalah padahal bukan qalqalah. Nah, ini yang biasa keliru kita cantumkan juga, tidak boleh dibaca qalqalah. Nah, sedangkan pada halaman 28 dikenalkan perbedaan antara hamzah ain dan kaf. Bila terjadi salah dalam pengucapan maka akan merusak arti. Nah, jangan sampai salah antara hamzah ain dan kaf. Nah, kemudian dikenalkan huruf tak sukun yang harus nampak sifat hames, yaitu keluar aliran nafasnya serta tidak boleh dibaca dengan qalqalah. Ad, taib. Halaman 32, imtihan jilid 3. InsyaAllah ta'ala murid sudah mulai bisa membaca Al-Quran, maka diusahakan untuk lebih semangat dalam belajar. Sudah mulai masuk Al-Quran Karim sekarang. Nah, sekarang siapa menjadi guru, siapa menjadi murid sekarang, besar sekarang. Nah, tampil sudah, pokoknya harus berani maju. Nah, kita tunjuk aja yang tersandar di tembok dari sebelah sini. Dari sebelah sini, sandar tembok. Nah, foto. Tahan. Nah, dari sana nanti. Sandar tembok bagian nah, dari sebelah sini, belum baca, dipakai. Nah, dianggap aja, dianggap anak TK, jadi mohon dimaklumi. Baik. Hina, coba. Hina. Nah, hina. Hina. Baik. Tuba. Tuba. Ewa, tuba. Tuba. Ayo, baca sekarang. Hila. Ewa. Hila. Tamam. Bu'a. Bu'a. Ewa. Risha. Tayyib. Risha. Fasi, ulangi. Risha. Risha. Risha. Ewa. Shufa. Tayyib. Shufa. Ha huna. Hanu. Ha huna qaiduna. Ayo, pakai ain di sini, jangan pakai hamzah. Diulangi. Ha huna qaiduna. Tayyib. Fama yakunu laka. Tayyib. Iqabi. Ini dibalik. Kana iqabi, terbalik di sini. Kana iqabi. Kana. Dibalik. Kana iqabi. Kana iqabi. Tayyib. Harun wa Musa. Tayyib. Mata'ina fa'akalahu. Tayyib. Yuridu khiyatanaka. Ulangi. Khiyanataka. Tayyib. Wa na'abijanibihi. Tayyib. Ayo, wasil. Kanu yusari'una. Baik, ilahuna. Baik, sampai di sini. Baik, kita lanjutkan berikutnya pada halaman 5. Kita baca bersama-sama. Nah, halaman 5. Ta-ta-tan. Demian. Ta-ta-tan. Sekali lagi, tat. Sebentar. Tatatan. Tatatan. Nih, bawahnya dibaca bersama-sama. Mulai. Tatatan. Ayo, bang. Oh, ayo, bang. Ayo. Tayyib. Sebentar. Sebentar. Alama. Sama-sama. Alama. Ayo. Hak. Sebentar. Lihat nih. Alama. Sebentar. Alama. Alaman. Oke, tak tulangi. Alaman. Ayo. Alaman. Tayyib. Oh, ada. Ayo. Oh, ada. Ayo. Ulangi. Ulangi. Kabiro. Ayo. Kabiro. Tayyib. Kabiro. Ayo. Kabiro. Ayo. Tayyib. Tayyib. Ayo. Tayyib. Ayo. Tayyib. Tayyib. Ayo. Tayyib. Ya. Masya Allah. Nah, berikutnya halaman 7. Halaman 7. Bibibin. Demikian. Bibibin. Sekali lagi. Bibibin. Ewa. Bawahnya. Bibibin. Tayyib. Bibibin. Ewa. Bibibin. Tayyib. Bibibin. Bibibin. Bibibin. Ewa. Nasihan. Satu-satu. Nasihan. Nasihin. Hagalah. Nasihan. Ewa. Nasihin. Tayyib. Rasihan. Ewa. Rasihin. Hadilan. Tayyib. Hadilin. Ewa. Hadilin. Ewa. Hadilin. Tayyib. Sakiman. Ewa. Sakiman. Haliman. Ewa. Haliman. Tayyib. Rasihan. Ewa. Hadilin. Tayyib. Nasihatin. Tayyib. Nasihatin. Tayyib. Rasihatin. طيب طيب طيب طيب ايوه طيب ايوه طيب واصل طيب طيب ulangi عينابن jangan sampai inaban. Nah, sekarang masuk halaman 9. Bu bun. Eh, jamian. Bu bun. Ingat, kayak jangan sampai jangan bun. Nah, bun. Nah, bu bun. Jamian. Bu bun. Sekali lagi. Bu bun. Bawahnya. Tayyib. Ayo. Tayyib. Ayo. Haliman. Tayyib. Haliman. Tayyib. Jahilan. Tayyib. Jahilun. Nasihan. Ayo. Nasihun. Tayyib. Khadilan. Ayo. Khadilun. Haliman. Ayo. Khadilun. Ayo. Khadilan. Tayyib. Khadilun. Tayyib. Ewa. Tayyib. Ewa. Tayyib. Tayyib. Ewa. Ewa. Tayyib. Ewa. Ewa. Ewa. Tayyib. Tayyib. Tayyib. Wasil. Tayyib. Ayo. Ayo. Ulangi. Kiradatan. Ulangi. Ewa. Masya Allah, masya Allah. Nah, semangat luar biasa. Nah, sekarang kita ambil anak kecil sekarang yang belum maju sekarang. Azam, azam, ta'ali azam. Ah, daruri, daruri. Semakin lama semakin sulit ini. Ah. Dipakai, tangan dipakai. Ayo. Ah, dia sekarang bana baina, coba bana baina. Tayyib bana baina. Tayyib sala saila. Ewa mala maila. Tayyib syaba syaiba. Tayyib roba roiba. Wala waila. Tayyib kala kaila. Kada kaida. Tayyib zana zaina. Uraisu. Itu lagi Quraishun. Ayawa Quraishun. Ayawa Ruwaidu. Tatan Ruwaidun. Ayawa Ruwaidan. Lailatun. Ayawa Lailatan. Mailun. Ayawa Mailan. Kaidun. Kaidan. Tamam. Uudun. Ayawa Uudan. Tayyib Royhanu. Itu lagi Royhanun. Ayawa Syaihanu. Lemah tanwin. Ayahonun. Ayawa. Pawailun. Ayawa. Ya laytani. Ya waila. Ya wailana. Aina ini. Tayyib. Bi aidi safara. Safaratin. Ayawa. Wa awaina huma. Baina dalika. Tayyib. Hayrona. Ayawa. Bimusaitirin. Ulangi. Bimusaitirin. Tayyib. Fakaifa kana. La raiba fihi. Tayyib. Yakiduna kaidan. Tayyib. Liila fi Quraish. Ulangi. Liila fi Quraishin. Ewa. Baina yadaihi. Tayyib. Alaihi syai'un. Ewa. Biwairi hisabin. Masya Allah, masya Allah. Pinter sekali, masya Allah. Oh, kau sudah sobek sini. Ah, mana sekarang berikutnya? Mana acang ini? Ah? Ada Nana sekarang. Nana Nau. Ya, ada. Nana Nau. Ayo. Nana Nau. Ayo. Da da dau. Ayo. Ja ja jau. Ayo. Sa sa sau. Ayo. To to tau. Ayo. Ko ko kau. Ko ko kau. Ayo. So so sau. Ayo. Ula. Ayo. Aula. Ayo. Buna. Bauna. Tayyib. Taba, tauba, roha, rauha, kaumun, kauman, mautun, mautan, wa atubihi, wa utubihi, mutasyabihan, yauma yaraunaha, waradiya lahu, kaulan, aula laka fa aula, wa kanu kauman, Alina. Ulangi. Alina. Tayyib. Yauma idin khashi'atun. Tayyib. Fajama'a kaidahu. Haunya banyak-banyak enggak coba. Fajama'a kaidahu. Aywa. Sami'un alimu. Ulangi. Sami'un alimun. Ulangi sekali lagi. Sami'un alimun. Alimun. Alimun. Tayyib. Yaqulu ya laitani uti Musa. Uti ya Musa wa Isa wa mata ilahinin. Fakaifa kana nakiri. Baik, masya Allah, masya Allah. Masuk sekarang pada mim. Nah, semakin lama semakin sulit. Nah, mana berikutnya? Saya antri berikutnya. Ayolah. Sekarang tidak boleh lama-lama, ya. Lama-lam, coba. Ha. Lama-lam. Ayolah. Kama-kam. Kama-kam. Ayolah. Sekali lagi. Coba dipakai, dipakai ini. Nah. Nah, coba. Ama-am. Tayyib. Umu-um. Ayolah. Imi-im. Mm-mm. Sama-sam. Ayolah. Sumu-sum. Ayolah. Simi-sim. Ayolah. Dam-adam. Tayyib. Dum-udum. Ayolah. Dim-idim. Mm-mm. Jam-an. Tulang sekali lagi. Jam-an. Jam-an, pendek. Jam-an. Ayolah. Jam-in. Ayolah. Amron. Ayolah. Amrin. Tayyib. Hamlan. Ayolah. Hamlin. Ayolah. Faukahum kahiruna. Ulangi coba. Faukahum kahiruna. Tayyib. Lakum dinukum waliyadin. Dibaca lengkap. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadini. Tayyib. Kaiduhum syai'an. Ulangi. Kaiduhum syai'an. Ayolah. Fisuduri. Ini apanya beda coba. Fisudurihim. Ulangi. Fisudurihim. Tayyib. Falatumarifihim. Ayolah. Wa idza ra'awhum qalu. Tayyib. Wa hum yamkuruna. Tayyib. Fi kulubihim. Mm-mm. Yatanaza'una bainahum. Tayyib. Kulubuhum fi gamratin. Diulang sekali ronya. Gamratin. Gamratin. Tayyib. Haisula taraunahum. Tayyib. Jahadu bi amwalihim. Wasil. Afa asoita amri. Sekali lagi. Afa asoita amri. Amri. Afa asoita amri. Yatakhafatuna bainahum. Ayo, sudah mulai masuk mim sekarang. Nah. Masya Allah, masya Allah. Nah. Semakin lama semakin sulit sekarang. Nah. Halaman 17 ini. Man, anda sigor, siapa yang belum? Ayo sini. Kita mau kemana-mana ini. Nah. Kita mau kemana-mana. Nah, mana man. Ayo coba. Mana man. Dipakai. Tirukan mana man coba. Mana man. Mini min. Mini min. Tayyib. Sana. San. Ulangi. Sana. San. Sana san. Sana san. Ayo. Sini sin. Ayo. Sunu sun. Ayo. Ana an. Hmm. Ini in. Ayo. Unu un. Ayo. Fana fan. Ayo. Fini fin. Ayo. Unu fun. Ayo. Minhum. Ayo. Minha. Ayo. Anhum. Ayo. Anha. Ayo. Minhum. Ayo. Minha. Ayo. Man amana. Tayyib. Anhakum. Ayo. Munyanun. Ulangi. Munyanun. Apa ini? Munyanun. Ayo. Min amrina rasada. Saya banyak pendek. Min amrina sara. Min amrina. Min amrina rasada. Apa ini? Coba. Rasadan. min amrina rasyadan. Rasyadan. Rasyadan. Ewah. Anabikum rahiman. Kanya panjang pendek ini. Kanabi. Ka boko. Kanabikum rahiman. Ewah. In amsakahuma min ahadin. Ewah. Yan hauna anhu wa yun au na anhu. Coba sekali lagi coba ini. Yan auna anhu. Ewa. Kana aliman. Makanya jangan sampai kon. Kana. Kana aliman habiran. Habiran. Habiran. Tayyib. Wa an ayatia. Ulangi. Wa an ayatia. Tayyib. Kalau ila saya di tinim. Coba saya pendek, yanya panjang. Saya tinim. Ti panjang. Saya tinim. Tinya banyak pendek coba. Saya tinim. Saya tinim. Saya tinim. Tayyib. Mabaina ai. Mabaina panjang pendek. Mabaina aidihim. Tayyib. Wa ma lahu min hadin. Ayo. Wa ila. Apa? Samud. Wa ila. Wa ila samuda akhahum. Tayyib. Ana amta alaihim. Ewa. Wa fa auja saminum. Sulasi lagi. Wa auja. Wahau jasa minhum. Wah, semakin lama semakin sulit. Ya lah. Belajar yang rajin. Tayyib. Masya Allah. Nah, sekarang udah kibar lah. Udah mulai sulit ini. Dan waktunya habis ini. Waktunya habis. Insya Allah kita lanjutkan. Nah, besok insya Allah. Tinggal pembahasan yang sulit. Yang sulit. 4 jilid 5 ya, diusahakan hadir. Nah, upayakan hadir karena pembahasannya cukup sulit pada jilid 4 dan 5. Nah.